من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين نعم أرأيت الذي يكذب بالدين saya ulangi lagi أرأيت الذي يكذب بالدين نعم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم saya ulangi فذلك الذي يدع اليتيم نعم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين saya ulangi ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين saya ulangi فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون saya ulangi الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون نعم الذين هم يراءون saya ulangi alladzina hum yuraun nعم alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un wa yamna'unal ma'un sekali lagi ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون طيب siapa yang mau baca jadi silakan deh Masya Allah. Tayyib. Istana. Lanjutkan. Subhanallah. نعم ايوه طيب بارك الله فيكم اخواتي بالله setelah kita mempelajari cara membaca ayat ini maka kita ingin mengerti apa maknanya apa tafsirnya Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin? Ara'aita? Apakah kamu tahu siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Atau di sini mendustakan hari kiamat. Ad-din itu memiliki dua makna. Terkadang maknanya agama, terkadang maknanya hari kiamat. Dalam surah Al-Fatihah yang sudah kita pelajari, ada kata-kata ad-din. Maliki yaumiddin. Raja pada hari kiamat. Ad-din di sini bermakna hari kiamat. Terkadang ad-din bermakna agama. Innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din, agama yang diterima di sisi Allah, hanya agama Islam. Tinggal cocokkan kalimatnya. Maka pada ayat ini surah Al-Maun, ara'aitan ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah kalian melihat? Naam, orang-orang yang mereka mendustakan hari kiamat, yang tidak percaya, yang dia mendustakan adanya hari kiamat, yang dia tidak percaya adanya hari pembalasan, siapakah mereka? Ini yang akan, nah, kita akan diberi faham oleh Allah Ta'ala, dikasih pengetahuan oleh Allah atau diberitahu oleh Allah Ta'ala. Nah, siapakah para pendusta agama atau siapakah orang-orang yang mendustakan hari kiamat? Saudara-saudara kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang mendustakan hari kiamat adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang dia menghardik anak yatim, yang menolak anak yatim, bersikap keras, kaku dan kasar kepada anak yatim, itulah orang yang mendustakan hari kiamat. Nah, apa tidak sadar sikapmu kepada anak yatim kasar, membentak, marah, mengusir, itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Ternyata orang ini cuek. Kenapa? Karena dia tidak beriman pada hari kiamat. Tidak beriman adanya hari pembalasan. Sehingga dia menghardik anak yatim. Anak yatim adalah seorang anak yang belum baligh, yang ditinggal mati oleh bapaknya. Itu anak yatim. Kalau kita sudah dewasa, ditinggal mati oleh bapak kita, bukan anak yatim lagi namanya. Anak yatim itu masih kecil, belum baligh, belum mimpi basah. Kemudian bapaknya meninggal dunia, itu namanya anak ya, anak yatim. Yang kita diperintahkan oleh Allah SWT, diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyayangi mereka, menyantuni mereka, menyayangi mereka, berbuat baik kepadanya, menolongnya. Karena kasihan kepadanya. Seharusnya dia butuh kasih sayang bapaknya. Qadarullah, ternyata bapaknya meninggal dunia. Dia kurang kasih sayang. Maka tidak kita menyayanginya seperti anak kita sendiri. Maka barang siapa yang menyantuni anak yatim, membiayainya, mengajarkannya ilmu agama, menyantuninya dan yang lainnya, maka kata Rasulullah pada hari kiamat kedudukannya denganku nanti seperti 6 dua jari ini, dua jari tengah dan telunjuk. Maka khawatirlah tentunya dalam ayat ini kita didorong untuk menyayangi anak ya, yatim, bukan menghardik anak ya, anak yatim. Nah, itulah yang Allah sebutkan, orang-orang yang mereka mendustakan hari kiamat adalah orang yang dia menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ini haknya makhluk, haknya orang miskin, yaitu hendaknya dikasih makan. Tapi para pendusta hari kiamat yang tidak ada rasa takut sehingga beramal seenaknya, berkata seenaknya, bersikap seenaknya, rakus dan kikir sehingga tidak mau memberi makan orang-orang orang miskin. Kemudian Allah menyebutkan orang-orang yang mereka tidak menunaikan hak Allah dan baik. Kalau tadi tidak menunaikan hak-hak hamba. Hak hamba yaitu hamba yang miskin, anak yatim itu butuh disayangi, dibantu dan ditolong. Maka adapun orang-orang yang tidak memberikan hak Allah Ta'ala, maka Allah katakan, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Orang yang mengerjakan sholat. Yang dia, yang melakukan sholat kayak apa? Alladzina an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya, dari sholatnya. Yang dialah lalai, nunda-nunda sholat, kemudian tidak memenuhi rukun-rukun sholat, enggak tahu syarat-syarat sholat, enggak tahu wajib-wajib sholat, enggak tahu sunnah-sunnah sholat, enggak tahu makruh-makruh sholat, enggak ngerti, dia enggak paham. Yang penting sholat. Ketika dinasehati, ditegur, ini keliru cara sholatnya, cara bacanya, cara rukunya, caranya, marah. Yang salah tuh yang enggak sholat, kata dia. Yang salah tuh yang enggak sholat. Sholat kami, biarlah. Enggak sesuai sunnah, terserah. La haula wala quwwata illa billah. Kita sayangkan sekali kalau ada da'i yang demikian. Ketika sholatnya diperbaiki, malah dia marah. Pernah sahabat Rasul sholat, ditegur oleh Rasulullah SAW, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi, kamu belum sholat. Diulangi lagi. Ulangi, kamu belum sholat. Diulangi lagi. Pas irji, ulangi kembali. Karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Kemudian dia nyerah, ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat yang lebih baik daripada ini. Tolong ajari aku ya Rasulullah, masya Allah. Minta diajarkan akhirnya. Karena Rasulullah menyatakan, sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Harus tahu syarat-syaratnya. Bukan sekedar melaksanakan sholat. Nah, tetapi menegakkan sholat. Artinya menegakkan sholat itu, yaitu harus dipenuhi syarat-syaratnya. Harus dipenuhi rukun-rukunnya. Wajib-wajibnya. Paling bagus lagi, disempurnakan juga sunnah-sunnahnya. Nah, apa bedanya syarat dan wajib? Kalau syarat, dia di luar sholat. Tetapi kalau nggak dikerjakan, nggak sah sholat kita. Contohnya apa? Syarat sholat, yaitu diantaranya contohnya wudu. La yakbalullaha sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika dia berhadas sampai dia bersuci, sampai dia berwudu. Tetapi yang namanya wudu bukan bagian dari sholat, maka disebut dengan syarat. Kalau rukun, dia bagian dari sholat. Contoh rukun, takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu rukun. Contoh rukun, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Di mana Rasul menyatakan, man lam yaqra' bi fatihatil kitab, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah bagi orang yang sholat tidak membaca surah Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah itu rukun. Dia dalam sholat. Kalau enggak baca Al-Fatihah, batal sholatnya. Enggak diterima oleh Allah Ta'ala. Di antara rukun yang berikutnya, yaitu rukuk. Itu rukun. Kalau lupa rukuk, batal sholatnya. Begitu juga bangkit dari rukuk. Begitu juga i'tidal, berdiri lurus. Ini rukun. Begitu juga sujud. Ini gerakan-gerakan yang merupakan rukun. Itu juga rukun. Begitu juga bangkit dari sujud. Begitu juga duduk. Tahiyatul akhir. Itu juga rukun. Begitu juga membaca. Tahiyatul akhir. Begitu juga salam. Itu semuanya rukun. Termasuk rukun juga tumakninah. Harus tenang, enggak boleh buru-buru. Kalau enggak tumakninah, batal sholatnya. Ingin cepat sholat taraweh 20 sekian rakaat ngebut, batal. Kena rukun itu apabila hilang darinya, maka batal sholatnya. Di antara rukun yang berikutnya harus tertib. Harus tertib, harus urutan. Enggak bisa salam dulu baru takbir, baru Al-Fatihah, baru baca surat. Enggak bisa, harus tertib. Harus dimulai dari takbiratul ihram. kemudian membaca iftitah, baca al-fatihah, baca surat, kemudian takbir intikal, yaitu ruku. Habis ruku, iktidal sami Allah lillah, berdiri lurus, kemudian sujud, takbir intikal, Allahu Akbar sujud, kemudian takbir lagi, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian duduk di antara dua sujud, bangkit lagi, dan seterusnya. Harus tertib, harus urutan-urutan, enggak boleh dibalik bola, enggak boleh dibolak-balik. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Allah menyatakan fawailul lil musallin, celakalah neraka, welah neraka yang berada di jurang, atau jurang yang berada dalam neraka yang sangat panas, yang gunung saja hancur hilang ketika dimasukkan dalam neraka wail. Celakalah atau neraka welah bagi orang-orang yang salat, yang salatnya sahun, alladzina an salatim sahun, yang lalai, yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, tidak menyempurnai rukun-rukunnya. Maka salat yang diterima tentunya kita harus tahu cara wudu yang benar. Karena Rasul menyatakan man tawadda'a bi misli tawadda'a, man tawadda'a bi misli wudu'i hadza, atau kama qala, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, berarti wudu pun harus contoh Rasul. Suma sholat rakaatain, kemudian dia sholat dua rakaat, sholat wudu atau sholat tahiyatul masjid. Nah, walam yatahaddats nafsahu, dan dia tidak mengajak bicara dirinya, artinya dia khusyuk sholatnya, tidak ngobrol sendiri, ngobrol dengan dirinya. Eh, kamu lupa nih, tadi lupa nyuci. Eh, sudah nyuci tapi belum jemur. Astaghfirullahaladzim, tadi enggak pakai rinsa nyucinya. Ngobrol sendiri orang sholat. Itu enggak. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat dua rakaat dan tidak mengajak bicara dirinya, ghufirullahu ma taqaddama min dzambi, niscaya diampuni dosa-dosanya telah lalu. Berarti mau enggak mau kita pun harus belajar bagaimana cara wudu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan syarat sholat. Begitu juga sholat harus dipenuhi rukun-rukunnya. Kalau rukunnya terlupakan, dengan sengaja ditinggalkan, maka batal sholatnya. Nah, maka butuh waktu, butuh meluangkan waktu untuk mempelajari itu semuanya, agar kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jangan sembarangan. Yang sholat sembarangan, yang penting sholat, maka Allah ancam. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholatnya seperti itu. Sholat sekendaknya, baca sekendaknya, gerakan sekendak dia. Nah, was-was dalam sholat. Allahu Akbar, putar-putar tangannya. Nah, was-was. Nah, udah, nggak sah, kurang tepat. Harus tangan kanan harus lebih dulu, tetapi dia harus di atas. Mutar, itu was-was syaitan. Nah, atau sekendaknya. Nah, cara dia bertakbir Allah. Nah, sekendaknya enggak diterima oleh Allah, Pak. Udahlah Ustaz, yang penting dia sholat. Yang salah tuh yang enggak sholat. Bukan masalah itu. Yang enggak sholat itulah yang permasalahannya. Dia sholat ngarang-ngarang cara-cara baru. Allah apa dari belakang. Ya. Seperti orang yang duduk istirahat. Siapa yang ngajarin demikian itu? Nah, baca di bolak-balik. Al-Fatihah dibaca mundur. Dari amin naik, ghairil maghdubi alaihim naik lagi. Seenaknya saja. Kita dapati bukti nyata orang yang demikian itu. Ditambah lagi baca Al-Fatihah, baca bahasa Indonesia. Segala puji bagi Allah. Terkenal di Jawa Timur kemarin. Ketika dinasihati marah. Nah, merasa sok mau benar sendiri. Ini nasihat. Sholatlah sebagaimana Rasulullah sholat. Jangan ngarang-ngarang, jangan nambah-nambah. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang riya dalam sholatnya, ingin dipuji, ingin dilihat orang, ingin pamer. Ini yang sholat-sholat orang yang celaka. Seharusnya ikhlas kepada Allah Ta'ala itu hak Allah. Beribadah itu hanya untuk Allah itu. Nah, itu hak Allah, harus serahkan kepada Allah Ta'ala. Ternyata dia serahkan ibadahnya untuk manusia. Lalu difoto sambil sholat. saya sedang sholat di Mekah, dikirim di Facebook. Ya Allah Ta'ala, kamu sholatnya untuk pamer-pamer dengan manusia, untuk Allah. Nah, saya sedang umroh, saya sedang haji, saya sedang sholat, saya ya, disebarkan untuk manusia. Maka manusia-manusia yang mereka tidak ikhlas, nah ini adalah orang-orang yang tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Kalau kamu beriman adanya hari kiamat, ikhlaslah dan beribadah hanya untuk Allah. Niatkan hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Wa yamna'un al-ma'un, orang-orang yang tidak beriman pada hari kiamat adalah orang-orang yang enggan memberi pinjam. Nah, harta miliknya, harta-harta yang berguna, yang enggak terlalu mahal. Al-ma'un, yaitu barang-barang yang tidak terlalu mahal. Nah, yang masih kamu gunakan, tetapi ada orang yang ingin minjam atau memintanya, kamu enggan. Ini al-ma'un. Ikhwati fillah, untuk lebih jelasnya kita baca tafsirnya yang disarah atau ditafsir tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala. Yaqulu ta'ala zaman liman taraka hukukahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka mencela orang-orang yang meninggalkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan hak-hak hambanya. Di mana Allah menyatakan untuk mencela orang-orang yang meninggalkan hak-hak Allah dan hak hambanya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapakah orang-orang yang mendustakan hari kiamat? Aidil ba'ats, yaitu mendustakan hari kebangkitan. Wal jazaa, yaitu mendustakan hari pembalasan. Fala yu'min bima ja'at bihir rusul, yang menunjukkan dia tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Tidak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman dengan hadis. Tahukah kalian siapakah mereka? Orang-orang yang tidak beriman dengan Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang yang tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Orang-orang yang tidak beriman adanya hari pembalasan. Mereka adalah فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ, mereka adalah orang-orang yang menghardi anak yatim. Ay artinya yudaffi'uhu, yaitu orang yang menolak anak yatim. Yang dia bersikap keras dan kaku kepada anak yatim. Wa la yarhamuhu, dan tidak menyayangi anak yatim. Kaku, hatinya itu sudah kaku. Hatinya itu keras dan kaku. Kenapa dia kaku dan keras sampai-sampai dengan anak yatim yang seharusnya disayangi juga termasuk keras juga? Li'annahu la yarju sawaban wa la yakhsha 'iqaban. Karena orang ini tidak berharap pahala dan juga tidak ada rasa takut dari azab Allah Ta'ala. Padahal kita ini sangat butuh dengan pahala dari sisi Allah Ta'ala untuk masuk jannah Allah SWT. Dan padahal kita ini sungguh takut dengan azab Allah Ta'ala, karena ada surga yang Allah siapkan khusus untuk orang-orang yang takut dengan Rabb-Nya. Nah, jannatu adn, surga adn, dzalika liman khasyia rabbah, yang demikian itu Allah persiapkan untuk orang-orang yang khasyia, yang punya rasa takut berdasarkan ilmu kepada Rabb-Nya. Punya rasa takut. Takut yang bukan dia berlari menjauh, tetapi takut justru mendekat kepada Allah Ta'ala. Rasa takut yang mendorong dia untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Allah siapkan bagi mereka jannah. Ternyata para pendusta hari kiamat ini, mereka tidak takut dengan Allah, tidak takut dengan azab Allah, dan tidak ada harapan, tidak ada cita-cita untuk masuk surga, untuk mendapatkan pahala, enggak ada. Itulah para pendusta hari kiamat, pendusta agama ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wala yahuddu ala ta'amin miskin, wala yahuddu artinya ghairuhu, dia tidak menganjurkan orang lain ala ta'amin miskin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Wa min babi aula annahu bi nafsihi la yut'im al-miskin. Kalau nyuruh orang saja tidak untuk memberi makan orang miskin, apalagi dirinya. sudah mesti dirinya tidak ikut, tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Karena dia tidak menganjurkan orang lain, apalagi dirinya. Padahal manusia itu punya, manusia yang lainnya juga punya hak, terutama kaum muslimin. Kalau memang kita beriman pada yaumul kiamah, beriman adanya hari pembalasan, hendaknya kita saling bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Karena Allah menyatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ayo saling bantu, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini perintah Allah. Jangan dituduh minta-minta. Ini perintah untuk tolong menolong, bantu membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan untuk pribadi. Nah, kecuali kebetulan memang dia yang mendapatkannya. Ta'awanu, ini perintah Allah Ta'ala. Yang menentang berarti mengingkari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling tolong menolong dan bantu membantu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Tentunya seorang beriman senang, semangat, karena dia yakin apa yang dia keluarkan dari hartanya, apa yang dia keluarkan dari tenaganya pasti dibalas oleh Allah pada hari kiamat dengan jannah. Maka dia tidak ragu-ragu, tidak was-was, jangan-jangan bantuan saya nanti tidak sampai pada tempatnya, jangan-jangan nanti digunakan untuk pribadi, jangan-jangan ini was-was syaitan. Orang yang dibisiki oleh syaitan selalu curiga, sudahlah dia tidak membantu, tidak nyumbang, was-was dan nuduh lagi. Maka ikhwati fillah, nah, apakah tidak beriman pada yaumul kiamah? Tentunya orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia akan senang, semangat dan senang untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, untuk membela agama Allah, agar tegaknya syariat Allah, agar agung dan tingginya syariat Allah Ta'ala. Karena dia beriman adanya hari pembalasan. Adapun orang yang ragu-ragu, adapun orang-orang yang tidak beriman pada yaumul kiamah, menghalang-halangi manusia. Udahlah, itu tuh pribadi. Udahlah, janganlah. Ini menghalang-halangi manusia. Dia menghalangi manusia, tentunya dia sendiri tidak mau bersedekah, tidak mau ta'awun 'ala birri wat taqwa, bahkan menghalangi manusia. Ini pendusta hari kiamat. Nah, dengan berbagai macam alasan, oh itu peminta-minta, disampaikanlah dalil-dalil yang tidak pada tempatnya. Sebenarnya dalilnya benar, tapi kalimatul haqqin yuridul batil. Kalimatnya benar, tapi yang diinginkan adalah kebatilan. Sebenarnya dia adalah orang yang punya penyakit dalam hatinya, keraguan-raguan dan syak. Nah, ada hasad dan dengki dalam jiwanya. Waliyadzubillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Wala yahuddu ala wala yahuddu ghairuhu ala tu'amil miskin, dan dia tidak menganjurkan kepada orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Wa min babi aula annahu bi nafsihi, lebih-lebih dirinya enggak bakal bantu, enggak akan nolong. Nah, untuk memberi orang miskin baik itu makanan ataupun yang lainnya. Nah, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Maksudnya di sini, nah, yang dia senantiasa, yang sudah lama, sudah biasa mengerjakan salat, walakinhum, akan tetapi mereka an salatin sahun, lalai dari salat-salat mereka. Maksudnya lalai itu bagaimana? Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, yang dimaksud dengan lalai di sini yaitu mudayyi'una laha, meremehkan salat aitlalah. Nah, jadi apa-apa di rumah juga bisa kan salat, tidak harus ada masjid nian, kayak sok-sok saleh nian. Diremehkan ya perintah Allah, perintah Rasul untuk salat di masjid. Nah, ditunda-tundanya sampai hampir habis waktu salat tersebut. Ini termasuk nah ancaman bagi orang-orang yang melalaikan salat. Nah, itu termasuk mudayyi'una laha, tarikuna liwaktiha, dia tinggalkan waktunya. Nah, dia menunda-nunda salat. Mufawwituna li arkaniha, dan dia tidak menyempurnakan rukun-rukunnya. Berdirinya tidak lurus ya. Padahal harus lurus, harus berdiri, rukun. Kecuali, nah ini rukun bagi sholat wajib. Kalau sholat sunnah, berdiri enggak, bukan rukun. Boleh sholat sambil duduk, itu sholat sunnah. Tapi sholat wajib harus dalam keadaan berdiri bagi orang yang mampu. Berbeda dengan orang yang sedang sakit, ya, yang uzur, enggak masalah dalam duduk. Bagi orang yang mampu, yang kuat, tidak boleh dia dalam keadaan duduk. Nah, harus berdiri, karena itu rukun. Nah, kemudian takbiratul ihram, mengucapkan takbir. Ya Ustaz, Ustaz, Allah tuh berfirman, Ustaz. Bagaimana firmannya? Bahwasanya aqimis shalah li dzikri. Tegakkanlah salat itu untuk mengingat aku. Jadi tujuan salat itu mengingat aku, mengingat Allah dong Ustaz. Kalau kita sudah ingat Allah berarti kita sudah salat. Jadi enggak perlu lagi nunggat-nunggit mutut ke langit cium tanah. La haula wala quwata illa billah. Ketahuilah, yang namanya salat itu harus dimulai dengan takbiratul ihram. Dan gerakan-gerakan tertentu, bacaan-bacaan tertentu, dan diakhiri dengan salam. Kamu tadi merasa sudah ingat Allah. Ya sudah ingat, saya sudah zikir. Ya, ingat pada sudah iling aku, wes iling aku. Sudah ingat. Sudah wudu belum? Belum. Yang namanya sholat itu tidak sah kecuali dalam keadaan bersuci, dalam keadaan wudu. Kalau kamu hadas kecil, wudu. Kalau hadas besar, junub, maka harus mandi. Kamu mandi saja belum, wudu saja belum, mengaku sudah sholat. Ini agama iling. Nah, di Jawa itu banyak agama yang iling. Yang penting aku iling Allah, ingat Allah, berarti aku udah sholat. Nah, yang namanya sholat itu harus dimulai dengan takbiratul ihram. Ketika sudah takbiratul ihram, tidak boleh lagi mengucapkan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang bukan enam gerakan dan ucapan sholat. Sudah haram untuk dikerjakan. Kapan halal berbicara ucapan yang lain dan juga berbuat yang lain? Ketika salam, maka halal yang lain. Sudah mulai halal bicara-bicara yang lainnya dan juga bergerak dengan gerakan-gerakan yang lainnya. Kalau sudah takbiratul ihram, kita sedang sholat pada Allah Ta'ala. Maka ikhwati fillah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakulafikum. Orang yang melalaikan sholat, orang yang diancam, yaitu para orang-orang yang lalai dalam sholat mereka, adalah orang yang meremehkan sholat, meremehkan waktunya, nunda-nundanya, dan tidak menyempurnakan rukun-rukunnya. Nah, karena kita ini orang yang sholat, maka kita harus sempurnakan rukun-rukunnya. Harus tahu. Kalau tidak, na'udzubillah, termasuk orang yang diancam dengan wail, neraka wail, kecelakaan. Karena kita yang sholat, maka kita harus sempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan sunnah-sunnahnya. Di antara rukunnya tadi, dalam keadaan berdiri, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian ruku. Jangan sampai lupa. Aduh, rakaat pertama tadi sudah baca Al-Fatihah belum ya? Nah, batal. Karena itu rukun. Udah apa pula, yang penting sholat. Tidak bisa. Berarti meremehkan sholat. Ini celaka, ancaman. Eh? Daripada tidak sama sekali. Ya tetap aja ancamannya. Orang yang tidak sholat, diancam. An-nar, apalagi. Orang yang sholat, meremehkan sholat saja diancam, apalagi tidak sholat. Nah, maka supaya kita tidak kena ancaman, maka sholatlah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, penuhi rukun-rukunnya. Nah, kalau lupa, enggak sengaja, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, tapi kalau rukun enggak bisa, lupa Al-Fatihah. Nah, maka batal sholatnya. Yaqatubillah, adapun wajib, bisa jadi kalau lupa, bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, adapun rukun, kalau tidak dikerjakan, batal. Nah, gak mau sujud. Lupa saja, gak pakai sujud sholatnya, tau-tau salam. Batal, harus ulangi lagi. Nah, ruku, i'tidal, bangkit dari i'tidal, kemudian sujud, tadi sudah kita sebutkan, yang termasuk rukun, harus tuma'nina, harus tenang sholatnya, jangan terburu-buru, kayak ayam matuk makanan, gak diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, sholat harus tenang. Kalau kamu yakin yang 11 sholat terawih silakan, yang 20 sekian ya silakan, tapi harus tuma'nina, harus tenang. Taib, barakallahu fikum. Wahada liadami ihtimamihim bi amrillah, dan ini menunjukkan tidak adanya perhatian dia terhadap perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah cuek gitu lah. Tidak mengagungkan syariat Allah Ta'ala. Salat sepenaknya dewe, saya tendaknya sendiri. Naam. Tidak mengagungkan, tidak ada perhatian terhadap perintah Allah Ta'ala. Haitsu dayya'u shalah, di mana dia meremehkan salat. Ya. Meninggalkan salat, na'udzubillah. Allati hiya ahammut ta'at wa afdalul qurabat, yang mana salat merupakan ketaatan yang paling penting dan ibadah mendekatkan diri pada Allah yang paling afdal adalah salat. Kalau salat kita bagus, maka seluruh ibadah kita yang lainnya akan bagus seluruhnya. Karena yang pertama kali dihisab pada oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat yaitu salat hamba, salatnya kita. Allah akan cek salat kita. Maka kalau kurang bagus, sempurnakan dengan salat sunnah, tambal dengan salat sunnah. Kalau salat kita bagus, semuanya akan bagus tentunya kalau tauhidnya benar. Nah, kalau syirik enggak dihisab, langsung saja neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Enggak ikhlas dia. Maka perbaiki salat kita, harus bagus. Nah, ikhwati fillah. Nah, orang-orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala dia mencuek, mencueki salat, bahkan tinggalkan. Bukan hanya main-main salatnya. Allahu Akbar. Enggak serius. Nah, sami Allah wa nah, tidak ada keseriusan di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalau masalah bisnis, masya Allah, seriusnya luar biasa. Tetapi dalam beribadah kepada Allah tidak ada keseriusan. Maka ini ancaman bagi orang-orang yang sholatnya main-main, melalaikan, lalai dalam sholatnya, ngelamun kesana kemari, kemudian tidak memenuhi rukun-rukunnya, nah, gerakannya juga tidak sempurna. Ini diancam neraka wail, yang merupakan lembah dan neraka yang sangat panas, yang apabila gunung dimasukkan ke dalamnya langsung hilang saking panasnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, orang yang melalaikan salat itu menunjukkan dia tidak ihtimam, tidak ada perhatian, tidak mementingkan perintah Allah Ta'ala, di mana dia melalaikan salat. Allati hiya ahamut ta'at, yang mana salat merupakan amalan ketaatan yang paling penting, wa afdalul qurabat, dan amalan mendekatkan diri pada Allah yang paling afdal. Yang namasahun as-sahu anis salat, lalai dari salat, huwal ladzi yastahiqu sahibuhu azam walawim. Orang yang sahun, yang melalaikan salat, adalah orang yang berhak pantas untuk dicela. Nah, dicaci oleh Allah Ta'ala orang-orang yang melalaikan salat. Ini amalan yang paling afdol, amalan yang mendekatkan diri pada Allah Ta'ala yang paling mulia, ternyata dia lalaikan, dia cuek. Nah, maka wajar kemudian orang-orang enggak salat ini sering diganggu oleh syaitan, dikuasai oleh syaitan, sehingga sering kesurupan segala macam. Kenapa tidak salat? Kamu salat enggak? Ya alhamdulillah, adalah dua kali sehari. Setelah seharusnya 5 kali, dia cuma 2. Ya lumayan lah. Hati-hati ancaman. Fawailul lil musallin, tidak mengagungkan, tidak memuliakan syariat Allah Ta'ala. Ancamannya neraka wail. Ini perintah Allah. Harus kita agungkan, kita muliakan, harus kerjakan. Sempurnakan 5 waktu. Jangan cuma 2. Bahkan ada yang cuma Jumat doang. Bahkan ada yang cuma hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha saja baru muncul dia salat. Nah, selain itu dia enggak salat sama sekali. Innalillah. Dan ini bukan 1-2 orang, bukan 102 orang, betapa banyaknya kaum muslimin kita dapati mereka enggak salat sama sekali. Bahkan Jumat pun tidak, bahkan salat Idul Adha dan Idul Fitri pun tidak. Ini musibah. Dan ini kewajiban kita seluruhnya untuk memberikan nasihat kepada saudara kita kaum muslimin untuk mementingkan perkara salat. Wa amastahu fi shalah, adapun lalai dalam salat, fa hadza yaqa' min kulli ahad hatta min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun terkadang lalai dalam salat ini bisa terjadi pada siapapun. Nah, sampai nabi pun pernah lupa. Nah, yang diancam itu adalah orang yang dia melalaikan waktu salat, tidak serius dalam salat, tidak serius melaksanakan rukun-rukun salat, syarat-syarat salat, kewajiban salat dan lainnya. Itu yang diancam. Nah, yang sholat seperti itu aja diancam, apalagi yang enggak sholat. Adapun kita kadang-kadang lalai, nah, itu mengurangi pahala. Kadang-kadang sholat Allahu Akbar, tahu-tahu ingat dunia, lihat Instagram macam, oh astagfirullahaladzim, ini saya sedang sholat, khusyuk lagi, terus lupa lagi. Ya seperti itulah yang namanya manusia. Nah, terus kita berupaya untuk khusyuk dalam sholat. Siapapun di antara kita, sehebat apapun, pasti akanlah lalai. Dalam 2 rakaat saja, jangan 4 rakaat, 2 rakaat saja susahnya minta khusyuk, nah, tanpa lalai sedikit pun. Pasti ada kelalaian. Nah, tak tahu ingat sendal, sepatu, kuliah, ini dan itu, macam-macam. Nah, tergantung kesibukan hati-hati kita. Maka kita upayakan untuk khusyuk di dalam sholat. Nah, walihada, oleh sebab itu, wasafallahu haula'i birriya, oleh sebab itu Allah sifati mereka itu dengan orang-orang yang riya, yang kaku hatinya dan tidak memiliki rasa kasih sayang. Orang-orang yang tidak beriman pada hari kiamat, tidak beriman adanya hari pembalasan, pasti orangnya kaku. Tidak sayang dengan anak yatim dan tidak ada perhatian kepada orang miskin. Cuek, mau sakit, lulu gue-gue. Nah, tidak mau urusan, bukan urusan saya. Sudah tahu temannya terkapar, butuh bantuan, tidak peduli. Itu adalah orang-orang yang tidak beriman pada hari kiamat. Allah takdirkan ada orang sakit di depan mata kita, itu Allah ingin menguji kita. Kamu peduli enggak sih? Kamu beriman pada hari kiamat enggak sih? Ini tuh, di depan mata kamu ada orang miskin yang butuh bantuan kamu, yang dia sakit, yang dia belum makan. Perhatian enggak kamu? Apa kamu tidak beriman pada hari kiamat? Ini ujian semuanya dari Allah Ta'ala. Atau Allah takdirkan ada SMS, ada di WA, segala macam, ada butuh ta'awun, segala macam. Ini juga ujian dari Allah Ta'ala. Apakah kita enam akan membantu orang yang miskin, yang butuh bantuan kita, kita cuek atau tidak? Maka ikhwati fillah, tentunya kita berupaya untuk memperhatikan anak orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Karena Allah menyatakan orang yang demikian itu, orang yang tidak mau membantu anak yatim, enggak mau membantu orang miskin, dia itu adalah orang-orang yang riya. Orang-orang yang riya ini kalau pas salat di hadapan manusia, Masya Allah padeknya. Allahu Akbar. Tapi kalau di rumah, bacanya kulhu al-ikhlas. Cepat. Kayak ayam makan beras. Karena enggak ada yang lihat. Tapi kalau di luar, Masya Allah, bacaannya diperindah. Luar biasa. Kena riya, ingin dipuji. Woi, bagus suaranya. Masya Allah. Samunian ke Imam Masjidil Haram. Ya sama-sama baca Al-Quran. Nah. Ya khawatirillah rahimahnya wa rahimahumullah. Tetapi ketika sholat sendirian ngebutnya. Kalau sholat jemaah panjang sampai ngomel-ngomel jemaahnya. Alang kelamonya. Ngapain tidak ruku-ruku. Tapi kalau sholat sendirian dia cepat ngebut. Kena riya. Ini enggak beriman pada hari akhir. Tidak beriman pada hari pembalasan. Nah, Allah sifatkan mereka adalah orang riya yang kaku hatinya dan tidak punya rasa kasih sayang. Faqala, di mana Allah menyatakan. Alladzina hum yura'un. Mereka adalah orang-orang yang riya. Alladzi ya'maluna al-a'mal li ajli ria'an nas, yaitu orang-orang yang beramal karena ingin dilihat oleh manusia. Ini orang yang riya, dan riya itu dosa besar. Dosa besar kedua setelah syirik. Nah, riya itu dosa kecil, riya itu syirik kecil, namanya syirik kecil, tapi di atas dosa-dosa besar, lebih besar daripada zina, lebih besar daripada minum khamr, lebih besar dari membunuh, lebih besar dari korupsi, lebih besar dari riba. Itu riya. Ya, urutan-urutan dosa paling besar yaitu syirik. Syirik menyekutukan Allah, doa pada Allah, doa kepada selain Allah. Nomor dua yaitu riya. Beribadah karena pamer, ingin dipuji. Dosa ketiga baru zina, durhaka kepada orang tua, segala macam dosa-dosa besar yang lainnya. Maka jangan remehkan namanya syirik kecil, tapi itu dosa besar kedua setelah dosa syirik. Maka harus ikhlas. Nah, mau orang puji silakan, mau dicaci maki ya silakan. Saya beribadah hanya mencari ridho Allah, terserah. Mau terima kasih ya monggo, enggak mau terima kasih juga enggak apa-apa kok. Yang saya cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Wa yamna'una al-ma'un, dan enggan memberikan bantuan pada barang-barang yang berguna. Artinya yamna'una i'ta'al syai', dia enggan memberikan sesuatu, alladhi la yadurru i'ta'uhu, yang sebenarnya tidak membahayakan pemberiannya tersebut, ala wajhil 'ariyah, ketika dia pinjamkan, ya, itu enggak merusak usaha dia. Karena yang dipinjam, ya, paling yang dipinjam itu hal-hal yang remeh. Nah, contohnya apa di sini disebutkan? Nah, atau hibah, ya, atau pinjam atau hibah, enggak mau dia. Kalau ina seperti bejana, pinjam gayung dong, pinjam ember dong, enggak boleh. Nanti rusak, nanti lecet ember saya. Ini keterlaluan. Ya. Nah, pinjam cangkul, pinjam parang, di sana nebang ini dan itu, enggak boleh. Orang-orang seperti ini, nah, termasuk orang yang tidak beriman pada hari kiamat. Nah, tidak memperhatikan hak-hak hamba, tidak memperhatikan hak-hak tetangga, tidak memperhatikan hak-hak anak yatim, tidak memperhatikan hak-hak orang miskin, tidak memperhatikan hak-hak orang yang butuh bantuan. Nah, kalau kamu beriman pada hari kiamat, hendaknya kamu, apa yang kamu miliki, kalau orang mau pinjam, bantu. Kalau yang kecil-kecil saja enggak dibantu, apalagi yang mahal, apalagi yang besar, apalagi yang banyak, dia akan enggak akan bantu, waliyadzubillah. Kita singkat saja. Nah, kita sedang maghrib, isya. Nah, demikian juga kampak enggak mau dipinjamkan. Wa nawidzalika, dan semisal yang demikian itu, mimma jarat al-ada, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia. Nah, fa ulama kan mereka itu li syiddati hirsihim, sangat tamak kepada harta, sangat tamak kepada hartanya, yamnaunal ma'un, sehingga enggan memberikan bantuan dengan harta-harta dia yang berguna. Fa kaifa bima huwa aktsar minhu, bagaimana lagi kalau hartanya ternyata bagus, punya mobil, oh pelitnya minta ampun, megang aja tidak boleh, apalagi dipinjam. Nah, gelas saja enggak boleh, ember saja enggak boleh, apalagi mobil. Klenteng yang dipinjam saja enggak boleh, apalagi mobil. Ini orang-orang yang beriman, enggak beriman pada hari kiamat. Wa fi hadhihi surah, maka dalam surat ini, al-hatsu ala ikram, terdapat anjuran perintah untuk memuliakan anak yatim. Wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Tidaklah kita muliakan, tidaklah kita bantu, tidaklah kita tolong. Dan juga, na'am, untuk memperhatikan mereka. Dan juga untuk perintah bagi kita untuk menjaga sholat, ya. Menjaga sholat agar khusyuk, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya harus belajar, harus tahu, dan harus ikhlas dalam melaksanakan sholat. Nah, dan juga seluruh amalan-amalan yang lainnya selain sholat pun harus ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang terakhir, walhadzu ala fi'lil al-ma'ruf, terdapat anjuran untuk kita mengerjakan perkara-perkara yang baik apapun itu.